الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ربك أكثر سنقل أتراكي ini masalah puasa dan dengan ibadah-ibadah yang sangat baik kali puasa. Bukanlah bersamaan kobok, tapi ini lebih lah insan cara maksudnya. Yang penting mengenai pengelakuan ini sempurna. Jadi kalau kepengen dapat ibadah dengan anak hubungan negara puasa, artinya hubungan secara waktu, tapi orang hubungan secara tapi rakan jamin dosa. Apa? Itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib, termasuk rukuk dan zakat ini. Kadang enak sebagian orang menganggap nek zakat fitrah ini khusus kanggo sing poso. Mergo alasane zakat fitrah itu nambeli kekurangane sing poso. Poso tanpa bisa kasih fitrah gak munggah, ngoten alasane. Tapi perlu dingerteni gak nggih, kalau kandhane ora. Maknane ora? Ya ora enak hubungane kali poso karo gak poso. Sing poso ya wajib zakat fitrah, sing gak poso ya wajib zakat fitrah. Wong zakat fitrah niku termasuk rukun Islam. Lah boten poso lah sukses budi lho kok lah sukses budi kira. Lah wis gak poso gak zakat pisan. Oke oke. Ala apa terusan? Wis gak poso gak zakat pisan. Lho berarti nek ngoten zakat fitrah niku gak ana urusane karo poso. Cara aku yo ngono. Lah nek ana urusane poso cah cilik kon zakat fitrah lho pong cah cilik ora poso lan ora wajib poso. Cah bayi niku di zakat fitrah kok. Kan yo ora poso. Wong nifas, wong wedok sing prei ngoten niku, iku ya wajib zakat fitrah. Nggih. Sehingga kula baleni janjane ngono, ora ana hubungane. Mong kanggo sing poso, lho to nggih. Kanggo sing poso, mesti ne zakat fitrah bebek zakat fitrah, posone ku mandek, ngoten. Ku kanggo sing poso. Lah kanggo sing gak poso, apa sing mandek? Ora lagi sindek. Oke, nek kene poso kok apa sing dicintek ya ora enak. Mrene kanggo sing poso nek gak zakat fitrah ngoten niku. Kanggo sing poso, nek sing gak poso ya mbah ya wis lekae zakat fitrah ngono ae. Nek ganjaran ya enak, nek gak enak lha apa. Zakat fitrah niku wajib, kula baleni wajib kanggo sapa? Kanggo wong sing mampu. Mampu teng riki beda karo mampu nang gone liya-liyane. Mampu teng riki iki mampu tegese duwe panganan sing kurah cukup kanggo kecukupane riyaya hari Idul Fitri kalih malam keduane tetes duwe panganan sing cukup kangge napa hari Id terus kanggo mangan bengine hari Id. Mboten kok malam Id sak iriane mboten, tapi rino Id karo bengi Idul Fitrine. Nek enek wong dadak duwe niku terus ijek enek turahane, wong iki wajib zakat fitrah. Kuwi mesti tak pikir ora usah dibakas iku dawa-dawa, mungkin kalau baleni malah sithik-sithik sebab niku saiki wong gak zakat fitrah, gak kewajiban niku meh gak enek. Kapan kau wajib zakat fitrah? Langsung apa yang kewajiban? Gini kau, wong Islam. Sing duwe ngoten niku wau. Tur menangi akhir Ramadan awal Sawal. Jadi sedurunge maghrib dhewe ijek urip utawa wis lahir bar maghrib malam Id dhewe ijek urip. Iki wong kewajiban zakat fitrah. Bisa omok riyayane atau bodohane dina apa? Kemis tak omok ya. Sabtu lah mungkin ya. Riyayane mungkin dina Sabtu tak omok. Dina Jumat sore, malam Sabtu sore nih, buka terakhir nih tu. Sedurunge buka, dia urip. Bar buka, ya iya urip. Utawa sedurunge buka wis lahir, bar buka iya urip. Wajib. Tapi nek sedurunge buka wis mati, utawa sedurunge buka durung lahir, lahir bar buka, iki ora kewajiban zakat fitrah. Semoga nek kapan ana uang mampune, saumpama wan, mampune bar iku. Dise piye? Enak uang, waktu itu gak mampu, banyak orang duit-duit. Bar isa, juga zakat uang pirang-pirang. Sekolah zakat pirang-pirang, akhirnya mampu. Uang ini orang kewajiban zakat fitrah. Sebab waktu maghrib terakhir, buka terakhir, dia urung mampu. Jadi kewajibannya ini kulau. Langgan wajibnya, nanti bayarnya. Ya itu namanya dengan buka terakhir. Kan buka terakhir nang di buka terakhir nang Semarang ya. Zakat fitrah nang Semarang. Ora nang omahe dhewe gak. Rapo kok ngono. Ya iki kok nek surane. Rega zakat fitrah niku nang gone sampean terakhir buka nang ndi ya iku. Artinya buka nang ndi iku jenengan menangi maghrib nang ndi ya nang kene iku kejaba nek kapan? Nang bis apa ya aja nang bis. Oh, gak nangis. Nggih. Wes dadi. Zakat fitrah niku kira ditakjil kok gak. Nek zakat fitrah niku wajibe niku wau kena dibayar mulai tanggal siji Ramadan. Nek sing api niku bar subuh sak durunge budal. Salat Id. Ning praktek ya apa. Nggih, sage. Prakteknya abot, jadi sing api tenan gini ku bar subuh sak durunge salat Id iki budal terus zakat fitrah dhisik tapi tak baleni niku abot nggih ku abot. Lah zakat fitrah iku piro? Zakat fitrah niku patang mut. Patang mut iku piro nek cara berat sak mut niku setengah kilo punjul setengah on beras setengah kilo punjul setengah on nek diping no papat 0,55 ping papat berarti 2,2 jadi rong kilo punjul rong on niki paling sisi ngeten paling sisi sak moniku dene bisa kati rong cinta rong ton monggo ngono ae kenek ora gak kenek wah kesisihan bak kuang sugel zakat terima sak mono lho monggo sama nakai ngono ae kok anake nek kapan enak uang zakat mau sak mono tok yo aja mau salahno aku jenenge wis lakoni kewajiban kok nggih. Nek ana wong zakat wis zakat lakoni sak mule kutuk yo cepet salahno wong dhewe lakoni kewajiban. Jane piye to mesti de sak pase ngono piye? Ngeten nggih. Dados ukuran zakat lok gone kubuk utawa biji-bijian niku sing mesti ukurane ora nganggo timbangan tapi nganggo takaran. Cara saiki ora nganggo kilo utawa gram tapi nganggo napa liter. Sing mesti pinten sak mut niku 0,6875 liter. 0,6875. Niki lek diping napa papat dadi 2,75. Lah, nek pengen didadekno kilo piye carane? Nggih engko dhisik aja kok dipadakno mergo ora iso digebyak, mergo lapo? Mergo barang sing dizakatno niku wau bobote dhewe-dhewe diitung sangka liter. Sangka niku nek pengen teliti beras diteliti dhisik. beras sak liter iku piro bobote? Niki siji-siji. Enek sing 0,78, enek sing 0,8, enek sing 0,816. Jadi cara gampangane beras sak liter niku bobote 8 on. Ngoten gawe rata-rata. Nek beras sak liter niku bobote 8 on. Saiki nek kepengin dadekno mau apa kuwi ngerti bobote 2,75 karek kepengno 2,75 kali 0,8 iku dadine 2, pinten 2,2. Oh, ngaten. Lan iki monggo dipengno terus liyane. Artinya liyane jagung piro? Nek kapan zakat nganggo kedhele piro? Sak piturute. Zakat nganggo iki piro? Sak piturute. Kudu roh ngoten nggih. Aja terus nyawur. Lah perlu kula aturake pilih jagung mbek beras niku abot. Abot napa? Abot beras sehingga jagung niku nek kilonane luwih enteng. Mboten nganti 2 kilo niku zakat jagung. Jadi zakat jagung mboten nganti 2 kilo. Kuwi bejing kula kepengin zakat iki malih bejing nggo mepet. Nggih wis bar tanggal 20 kok kula pengen zakat iki malih kula namung sekedar kanggo napa? Kanggo ngawiti ngoten mawon niku. Lah zakat fitrah itu diwene sapa? Ya diwene fakir masakin ngoten. Ora enek nggone zakat fitrah dadan amil mboten enten. Duka sedaya enek. Amil iku eneke nggone mal zahir. Kula baleni. Amil iku eneke nggone mal zahir, zakat mal zahir. Zakat fitrah itu kalbu zakat mal batin. Ora oleh ngamil kok narik zakat tijarah gak enek. Zakat emas ora enek. Ngamil iku narike zakate zakat pari, jagung, sak piturute ngoten niku, terus zakat napa hayawan, ngoten niku. Lah zakat fitrah niku kalbu zakat mal batin, sehingga ora enek ngamil ngoten sik sik terus sak terus pulang ya. Mungkin nek keliru benjing kula anu kembali. Sementara ini saya ngerti kalau ngoten, jadi nggak keliru. Kalau balai ini malah, kalau cabut malah ini. Tapi tak balai ini, saya ngerti kalau yang saya ngerti ini, zakat fitrah itu orang yang ngamil. Yes. Orang yang ngamil. Jadi orang yang ngamil narik zakat fitrah itu buat nonton. Tapi ya masyarakat dewe, bergelap kok ngono. Sebab uang itu saya ngerti wajib lo orang. Ini itu awalnya dewe-dewe. Kowe kewajiban tok gak? Wong kok kewajiban tok gak? Nek awake dhewe-dhewe. Kadang-kadang ketoke sugih ning ora kewajiban, ketoke ora duwe ning nyatane kewajiban. Mergo lapo? Sugih iku hakikate sing ngerti awake dhewe-dhewe. Ketoke mapan ning jane utange akeh, jane ora duwe apa-apa kropos apa roh. Ketoke didelikno ora ana apa-apane ning nyatane barang akeh ya sapa? Ngerti. Sehingga pengerti ngapa niku. Mula niki cara-cara kok melaku ono basis barang ngoten niku. Basis monggo tapi jenenge zakat fitrah. Nggih, basis monggo tapi jenenge zakat fitrah. Niku badan amil. Wah, amil iku ora zakat fitrah, amil ora enak. Zaman Nabi ora enak zakat fitrah diano ngamil mboten enten. Berarti nek saiki enak ya kapiten ngono gak. Kapiten nungguli zamane Kanjeng Nabi kesregepen nungguli Kanjeng Nabi railok ngono iku. Lah ya sing railok. Lah sik jene malah nyuwun sewu. Saiki iki nek muni ngene amal betul bener. Senajan toh napa? Kanggo sak liyane zakat fitrah apa? Ya sebab amal itu kudu iso metu. Amal itu cara saiki gampangane meh padha karo pegawe perpajakan ngoten lho. Jadi nek kapan gak gelem bayar ya bisa dipeksa. Apa dijor apa dibuwi tapi lho ngoten. Lah prakteke ngamil iku ora ora ngono eh. Kesadaran sinten sing tor monggo kula dume ora lah ngene iki gak enak ngoten iki. Lah amil sing nenek niku praktekke lakile mujaji dudu ngamil, sehingga dhek yo aja mek bayaran sangko amil. Niki panjang dibahas tapi kula cukup sak ngono iku. Nggih sak nggih. Dene nek wis aku nerangno, kula nerangno kok dadak enek sing anu yo. Maknane minimal kudu dipikir lah. Minimal kudu dipikir, dipahami sing penting tanggung jawab kok ben ngersane Gusti Allah nek kiamat kok ben. Mboten mawon gampang ora usah repot-repot. Lah zakat fitrah niki ngedume diwene fukara. Lan ngedume rupa beras. Nggih nek zakate beras, lan ngedume nek gone fukara desane bahkan dusun. Dusun iku pedukuane dhewe. Nek metu gak bener. Nek metu gak bener niki. Kadang-kadang ditakwil, dijelak sing enteng sapi turute. Wah, niki marang rusak nih kata niki. Marang rusak apa jenenge? Hikmah zakat nggih kata niki sing marang. Terpundi? Oh, minggah zakat ora apa-apa, ngene anu kek oleh barokah ngene alah gak enek ngoten niku. Zakat iki dilakoni apa enake karo Nabi wis cukup. Berarti iki nggih mbakas kene iki wakeh lan nubruk wong pirang-pirang nggih tenge perlu kula aku mulakno mbakas kene iki mesti digetingi wong akeh nggih sing biasane kediman zakat fitrah terus krana aku mbakas semaja kediman jengkel iki kula iki kudu nggih lah aku ya wis ben ngono wae nek kula muni aku wong sugih jumeke zakat fitrah kowe sering muni ngoten dene enek beberapa tokoh masyarakat wis sugih sik nopo zakat fitrah dengan alasan wah aku itu melarat mergo duitku tak ero bojoku ngene-ngene nek sampeyan kiai ngreka aja mbok salahno nek masyarakat tumengan haram nek sampeyan kiai ngreka ketok sugih masyarakat ngewasi sugih ning sewan ngaku melarat dadak masyarakat timbul mangan haram aja mbok salahno wong kiai nek kutluk meneh masyarakat iki tadi wong kiai nek dablek meneh masyarakat kiai sing lakoni halal murni wae masyarakat dosa iki ijek umum nek iza akal ulama al halal akalan nas asubah wa iza akal ulama asubah akalan nas al haram wa iza akal ulama al haram kafaron nas ukurane ngoten. Jadi nek biasane itu mangane halal masyarakat itu mangan subhat itu normal. Nah kiai ini mangan subhat ya normalnya masyarakat makan haram. Tidak kira ini ngereka. Masyarakat itu gak bisa ngereka. Nah, ya apa enak itu. Ya ini mungkin gak dosa. Ini masyarakat itu jelas dosa. Kenapa lah? Masyarakat itu gak bisa ngereka. Miru ya apa enak dia ini itu. Lalu, dia ini makan haram. Kafaran nas. Mbah pun jadi ini. Itulah yang sekedar ngeling nambah. Ditambah pilih monggo. Lah kalau kita lihat nama lain zakat fitrah itu ada bingo bangunan. Dia ada bingo bangunan. Gue nak kau leh ya Allah jujur tak jujur. Kau sering matur ke. Namun zakat kubro itu malah dianggap mujma aleh rakene. Ijma. Enak kau leh dia kalau dibak atau kofal main yang tafsir Munir. Aku dulu orang ngerti ya. Kau itu khusus bab zakat. Yes. Apa nak bab zakat? Apa pikir itu Habilul Khair, itu Tabirillah itu nak gone bab bab fa'a aku dhewe kurang teliti. Tapi sing jelas akeh sing nafsir niku. Dinggo bangunan, dinggo kene, dinggo kene. Alah, nek jujur ya monggo. Jujur ku piye? Ngetur lah. Nek duwite sampean dhewe, zakate sampean dhewe monggo. Tapi nek zakate masyarakat, masyarakat kandhanono. Ngene lho, Mbah. Amek kaul singarani zakat fitrah itu kena nggo bangunan. Tapi kaul iku dhaif. Dhaif iku malah gawate apik. Lah nek sampean kelem monggo sing nggo bangunan. Tapi ora pate apik lho, sing ngarani kena dhuwit ora pate apik. Lah nek wis dibuka ngono, kok gak gelem. Ya alhamdulillah. Padre piye? Ana barang elek sing gelem nampa ya alhamdulillah. Nek jujur ngono lho. Aja kok terus gak apa-apa oleh. Ana kaule masyarakat perbangsaan itu kaul kuat. Masyarakat nganggepe kerumangsane kaul apa jenenge ape? Lah akibatnya awake dhewe jlomprongno masyarakat. Sopo iki sing tanggung jawab? Kok ben tak kaya gudal piye? Apa meneh terus? Kenapa niku? Awake dhewe maca hikmahe jajal. Lairuna an-nasara. Niku ngejaki sarime kae sapi turute kanggo nuku imane wong-wong iso. Lha kok iso? Ya mergo zakat fitrah ora diwene wong fakara. Nggih? Ora diwene wong fakara, sehingga fakara ya awake dhewe ora oleh dana saka wong Islam dhewe. Sehingga dijarani jeneng wong liya. Tapi nek zakat fitrah niki lha iso berjalan ke astu terus iso mlaku nang ngene fakara tenan, kuwi yakin itu. Gak bakal nek ngunang ini. Lha niki mesti wis sakoni piye desa? Kowe siap ta durung ditakoki ngono karo Gusti Allah. Lha kok yo kowe sing wani-wani men zakat fitrah mung ngono. Akibate terus timbul drone iso sampai murtad iso sampai murtad gara-gara dicai duit karo kono, dicai dana dening kono. Mesine dana iku iso digenti utawa mesine wong iku nampa kok gara zakat fitrah ning zakat fitrah kok enggokno. Mula sampai kuwi kok sampai timbul ngene-ngene. Lha kira-kira wis siap ta durung ditakoki Gusti Allah ngono? Nek siap ta ngono gitu nggih. Nek wis siap? Monggo. Sesuk nang mana? Bangun masjid langgar tak piturute iku jane ora kewajiban wong melarat, ning kewajiban wong sugih. Lah nek kapan direca-reca akhire sing melarat sing bangun masjid, sing melarat sing bangun langgar, sing sugih ora gelem. Kira gara-gara akeh pimpinan-pimpinan kita sing sugih-sugih ning masjid wedi nek ditarik. Lha iso nggih? Akeh sing ora sugih terus direka-reka pengebute dadi bangunane mengorbankan fakara masakin. Niki awake dhewe gak jujur iki. Monggo lah sing apa sing enak ngono lah. Zaman Nabi piye ane piye iku dilakokno. Insyaallah kita ditulungi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah malih. Niki nggih kasus kuwi nggih wong ndi wong iki namung bulan beli semawon. Zakat fitrah ku ditarik nang gone sekolahan-sekolahan dhewe aku lapo sekolahan-sekolahan negeri dik melok-melok narik zakat fitrah kurang mendana mboten ngeter latihan gombal latihan iki lho sing ngandel lho sapa aku gak ngandel blas niku niate ape iya niate ape nek gak bener apa sampean wis pertimbang no piye mazhab Syafi'i sing dilakoni dening rata-rata wong Islam Jawa Islam Indonesia apa kena narik nguniku gitu gini sejeng ngono mati apa tahu ngono apa tahu ngumpulan zakat fitrah nguniku apa tahu nguniku sejeng ngono maneh lo sih mau latih itu bocahnya atau pahe kok sih kewajiban itu pahe orang bocahnya kok sih mau tarik bocahnya ngomong sih ngelatih bapak itu bapak orang muridku mau latih lah po. Lha kok bapak ora muridku sing melatih lapo? Bocah iku ora sah ngono lah, bapake sing zakat fitrah. Bocah gak zakat fitrah ora masalah wong. Sing wajib iku Pak, lha iki kudu dipahami. Kadang-kadang ngono wae nek ngedum gak karu-karuan. Sing gone nganggo akale dhewe-dhewe, ora nganggo apa sak mesine zaman Kanjeng Nabi. Ayo kok dibalekno. Apa sak mesine zaman Nabi piye? Gitu nggih. Apa sak mesine zaman Nabi piye? Sing diri kok nggih dhuwit. Niku luwih manfaat. Awak dhewe ora usah ngono-ngono ana zaman Nabi piye? Nggih, zaman Nabi piye? Lha kok kan zaman Nabi kan dawa-dawa nggih to nggih. Luwih manfaat iku. Nek luwih manfaat manfaatan saiki, jajal pikir. Manfaat di berat karo sego ya. Mbok yo langsung fakara masakin ning istri sego kan luwih enak. Ora usah masak ora apa. Ning jajal sapa lah kok sing enak nang ngono lah gak enak. Aku gak bakas kena yang gue duit, gak kena mboten. Ini aku itu balik, terus jantoh itu ngarani kena. Enak ulama sih muni kena. Ini aku tak pengen ngeluh, apa ulama ini apa yang ngendikan, ini kapan muni ku luwe hape, tibang berat. Apa wani ngendikan, ini muni ku luwe asbedol, kati bilang, apa sih berat ini zaman kati Nabi? Tak pikir orang enak, si wani muni mboten. Sehingga nih, tetap ma'alaihi rasul, zaman kati Nabi, iku luwe asbedol, luwe utama. Kati bilang, apa ini ngelakoni sih ngegak? Oka-oka. Tapi ini kula kepengen ngelingno wis to balik to zaman Nabi piye, zaman sahabat piye, zaman ulama-ulama kuno biyen piye, iku ae dilakoni. Nggih, iku ae dilakoni. Aja kok terus anak mau ngene ngene dasare ngene ngene. Lha iku sering napa? sering roh ngoten nggih. Praktek iki terus engko panitiane di mek luwe akeh timbang bukur masake ne. Bukur masake le sak kilo, 2 kilo, panitiane sak kantong. Lagi sange, lagi ni kira kailah ah kau ni kira. Buat atas rapi, barang ni direkod, hasilnya jadi rekanan. Rapi lah kau ni kau. Rezeki yo, pong barang uno wae. Cak, cak uang terima jadi selilit saya kau. Saya ni beras ni kau sange. Menek, beras ben mutu murah satu saya udah ni. Saya kan fitrah pak, orang yang 500 sedek. Rekod sak ceplek. Kula dadi perkara niki masyaallah. Coba kanggo kula jenengan lan niki pancen ya didono nek awake dhewe iki imane cek tipis engko geger golek mesti zakat fitrah. Sing dibakar zakat iki zakat fitrah tok. Liyane zakat fitrah biasane gambar dibakar. Lagi bagi orang enak ngene ora enak ngene zakat mal ya arang-arang. Alhamdulillah nek daerah Jawa Timur badhe nggih. Lamongan babat ngoten kula percaya niku akeh sing zakat fitrah darah itu. Tapi Purwodadi iki arang-arang. Kitare niku arang-arang. Wong Bandung Sari iki akeh sing ora zakat. Bandung Sari iki akeh sing ora zakat niku nggih. Jujur-jujuran wae barang wajib kok. Ana wong bangga ngetokno zakat niku ya padha karo bangganya urutang. Padha wong nyaur utang iki wajib zakat iki wajib. Padha mawon niku ora kok bangga ya. Biasa-biasa. Hari ini kalau pengen bareng ini zakat fitrah itu wajib. Nggih, nggih. Wajib paling sithik nek beras niku 2 kilo 2 on wajib dhewe kewajiban. Sisi kewajiban wajib bayari kanggo bojone, kanggo anak-anake, nggih. Terus kanggo pak mboke nek kabar gak mampu. Lah niate piye? Orang lagur, orang zakat ini niat sebagai ada dinyaga lah, jak ngerti tulor, niat-niat cara pun, dewe, jadi sih nompo, dugaan apa ni? Ya lah, jak dugaan ni rapo, po, kalau ni gua juara terus dugaan lah, tahu sih kei zakat itu, dari sih dugaan lah ya monggo, sih nompo sih dugaan lah monggo, gak juara apa po, dugaan lah monggo ketompol, tapi orang karu karuan, lagi dua zakat fitrah, sih ngape, panjen tak guru ni, budal nak guna salat, nanti sih ngape. Tapi munggu dipikir saiki kena-kena wae lan zakat fitrah itu aja dienggo bangunan aja di wehno panitia sak piturute tapi langsung dienggo fuqara masakin cara madrasah iki uga dienggo napa iso go wong goreng napa ngoten niku tapi nek kula ndelok zahire hadis niku ketoke mau fuqara masakin sukmatan lil fuqara gitu nggih kanggo mangan wong fuqara sehingga nek iso dipasang ngoten niku. Nah mengaten riyen yang saged kula aturake niki mepet-mepet kula kemari kula aturake malih mugi-mugi ana manfaat lan barokah apana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wallahu a'lam bissawab.